Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang rukuk dan i'tidal, kemudian kaifiyah atau tata cara ketika hendak sujud setelah i'tidal. Apakah kita mendahulukan kedua lutut atau kedua telapak tangan ketika hendak i'tidal? Telah kita jelaskan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Barakallahu fikum. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka mensahihkan hadis Wa'il bin Hujr, dan yang mana di situ disebutkan janganlah dia seseorang yang sholat turun sebagaimana turunnya ba'ir, onta, yang mana onta tersebut, dan hendaklah dia mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya hadis ini dhaif dikarenakan ada seorang rawi, barakallahu fikum, yang dhaif pada periwayatan tersebut. Terlebih hadis ini menyelisihi hadis yang sahih, dan juga dijelaskan sebagai pendukung sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahlul lughah bahwasanya rukbatul ba'ir, lutut ba'ir, onta, dan semua hewan yang berkaki empat adalah terletak di kedua kaki bagian depannya, bukan kedua kaki bagian belakang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga dalam hal ini Al-Imam Al-Albani rahimahullah merojihkan bahwa seorang yang sholat dan hendak sujud setelah dia i'tidal, maka hendaklah dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kemudian rukun yang ketujuh yaitu as-sujud. Liqaulihi ta'ala wasjudu, berdasarkan firman Allah, dan hendaklah kalian sujud. Al-Hajj. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits al-musyi, orang yang salah di dalam salatnya, sehingga diperintahkan oleh Nabi untuk mengulanginya kembali. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau betul-betul berada di dalam posisi sujud. Maksudnya tumakninah di dalam sujud. Wa yakunu sujudu fi kulli raka'atin marrataini 'alal a'dha'is sab'atil madhkura fi hadits Ibnu Abbas. Dan sujud pada setiap rakaat ada dua kali. Dan hendaknya sujud tersebut di atas tujuh anggota tubuh yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana pada hadis tersebut dikatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum al-jabha wa ashara bi yadihi ila anfi wal yadain war rukbatain wa atraful qadamain. Saya diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. Yang pertama adalah al-jabaha wa asyara bi yadihi ila anfi. Kemudian juga Nabi SAW mengisyaratkan ke hidungnya. Jadi al-jabaha, dahi dengan hidung itu satu, satu tumpuan di dalam sujud. Wal yadain, kemudian kedua tangan. Wal rukbatain, kedua lutut. Wa atraful qadamain, dan kedua ujung telapak kaki, kedua ujung kaki. Barakallahu fikum. Jadi semuanya adalah tujuh, tujuh anggota tubuh yang mana Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atasnya. Dan perintah yang diperintahkan kepada Nabi SAW juga perintah bagi kita. Terlebih Nabi SAW pernah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," dan salatlah kalian sebagaimana saya meletakkan sebagaimana kalian melihat saya salat. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wasujudu 'ala hadhihi al-a'dha'is sab'ah wajibun fi kulli halis sujud." Beliau mengatakan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', dan sujud di atas tumpuan tujuh anggota tubuh ini wajib hukumnya. Wajib, tidak boleh kurang, harus di atas tujuh anggota tubuh ini. Andai kata dia hanya sujud pada enam dari anggota tubuhnya, kurang satu dari tujuh yang disebutkan oleh Nabi, maka itu tidak benar. Bima'na annahu la yajuzu an yarfa'a adwan min a'dha'ihi hala sujudihi, la yadan wala rijlan wala anfan wala jabhatan wala syai'an min hadhil a'dha'is sab'ah. Bima'na, dengan makna bahwa tidak boleh dia mengangkat adwan min a'dha'ihi hala sujudihi. Dia tidak boleh mengangkat salah satu dari tujuh anggota tubuh yang disebutkan di dalam hadis tersebut ketika dia sujud. Baik itu tangan atau kaki atau hidung atau dahi, tidak boleh salah satu dari ketujuhnya. Tidak boleh diangkat salah satu dari ketujuhnya. Fa in fa'ala faka fa in kana fi jami'i halis sujud fala syakka anna sujudahu la yasih. Li'annahu naqasa adwan minal a'dha' allati yajibu an yasjuda 'alaiha. Apabila dia melakukannya, mengangkat salah satu dari tujuh anggota tubuh tadi, salah satu tangannya diangkat. Barakallahu fikum. Apabila dia melakukan hal tersebut sepanjang sujudnya, apabila dia melakukannya sepanjang sujudnya, dari awal sujud sampai akhir dia mengangkat salah satu dari anggota tubuhnya, fala syakka anna sujudahu la yasih, maka tidak diragukan lagi bahwa sujudnya tidak sah, sujudnya tidak benar. Sehingga apabila sujudnya tidak benar, otomatis sholatnya juga tidak sah, karena sujud barakallahu fikum bagian dari atau salah satu dari rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Li'annahu naqasa adwan minal a'dha' allati yajibu an yasjuda 'alaiha. Kenapa demikian? Dikarenakan dia mengurangi salah satu dari anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud bertumpu di atasnya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama atau sebagian ulama, andai kata dia memiliki alasan ketika itu, barakallahu fikum, atau keadaan nam yang mengharuskan bagi dia untuk mengangkat sebagian dari anggota tubuhnya, maka tidak mengapa. Nam, ada yang menyebutkan tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-muhim, karena hal ini adalah merupakan bagian dari rukun sujud yang harus dilaksanakan, maka sangat harus diupayakan. Jangan sampai ada salah satu dari tujuh anggota tubuh tersebut tidak menempel ke lantai, tidak dijadikan sebagai tumpuan. Dan dikhawatirkan orang yang melakukan hal ini sholatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sujud merupakan posisi yang memiliki keutamaan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, antara manusia dengan Rabbnya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena padanya terdapat keutamaan. Diriwayatkan dari Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari, qala laqitu thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannata. Aw qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah fasakattu fasakata thumma sa'altuhu fasakata thumma sa'altuhu ats-tsalitsa faqala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala 'alaika bi katsratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hutta 'anka biha khati'ah. Ma'dan bin Abi Talha mengatakan, saya bertemu dengan Thauban, yaitu maula dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maula yaitu budak yang dimerdekakan. Kemudian saya mengatakan, beritakan kepada saya tentang sebuah amalan yang bisa dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan saya ke dalam surga, ke dalam jannah, atau dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Thauban diam, diam sehingga saya bertanya sebanyak 3 kali, sampai Ma'dan meminta dan bertanya sampai 3 kali. Dan pada yang ketiga kalinya Thauban mengatakan, sa'altu dzalika an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya menanyakan hal demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, alaika bikatsratis sujudi lillah, hendaknya engkau memperbanyak sujud untuk Allah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau tidak sujud kepada Allah satu sujud pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatmu, mengangkat derajat dengan sujud tersebut, dan menghapus dosa dengan sujud tersebut. Barakallahu fikum. Dan masih banyak 6 hadis-hadis yang lain, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, hadis yang masyhur, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Posisi yang mana, posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a, maka hendaklah memperbanyak doa pada posisi tersebut. Dan bahkan disebutkan bahwa orang yang memiliki, yang sering sujud akan memiliki tanda khusus yang akan dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, di antara umatnya, yang mana umat beliau akan meneguk air dari telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul akhir, setelah hari kiamat. Barakallahu fikum. Barang siapa yang meminum seteguk darinya, la yadhma abada, barang siapa yang meminum darinya maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Tidak ada dari umatku seorang pun yang tidak saya kenali Barakallahu fikum, pada hari kiamat tidak ada dari umatku kecuali saya mengenalinya pada hari kiamat. Qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah? Mereka bertanya, bagaimana engkau bisa mengenal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kathratil khalaik, dalam keadaan manusia ketika itu jumlahnya sangat banyak. Naam, jumlahnya sangat banyak. Min awalil insan ila akhirih, dari awal manusia sampai terakhir. Bagaimana wahai Rasul engkau bisa mengenal dari umatmu? Qala ra'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun agharrun muhajjalun. Andai kata engkau memasuki kandang kuda, memasuki tempat yang sudah dipagari atau diberikan pembatas sehingga hewan tersebut tidak bisa keluar, yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali kuda yang semuanya berwarna hitam. Semuanya berwarna hitam. Tidak ada warna yang lain kecuali hanya satu, yang mana pada satu kuda tersebut ada tanda putih pada kakinya dan dahinya. Ada warna putih pada kaki dan dahinya. Fiha agharrun agharru muhajjalun, fiha farasun agharru muhajjalun. Padanya ada kuda yang mana memiliki tanda khusus pada dahinya warna putih dan kakinya. Ama kunta ta'rifuhu minha, yang mana satu kuda ini di tengah-tengah kuda-kuda yang banyak warnanya hitam. Ama kunta ta'rifuhu minha, bukankah engkau bisa membedakan dan mengenal satu ekor kuda tersebut yang memiliki warna yang berbeda atau tanda yang mencolok dari barakallahu fikum kuda-kuda yang lainnya? Qala bala. Kemudian sahabat tadi mengatakan, tentu wahai Rasul. Fa inna ummati yauma idzin ghurra minas sujud, ghurrun ghurra minas sujud muhajjaluna minal wudu. Beliau mengatakan, sesungguhnya umatku ketika itu memiliki tanda putih pada dahinya dikarenakan sujud, muhajjaluna minal wudu, dan memiliki tanda pada kedua kakinya, pada anggota lainnya dari tangan dan kakinya dikarenakan wudu. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwan fillah dikatakan bahwa seseorang yang banyak sujudnya maka dia akan memiliki tanda khusus sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengenalnya dan bisa mengenalnya pada hari kiamat, yaitu pada yaumul mahsyar. Barakallahu fikum. Dan disebutkan bahwa tanda ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Sifatus Shalah menyebutkan al-hay'ah al-fi'liyah lis-sujud, tata cara di dalam sujud, tata cara barakallahu fikum di dalam sujud. Yang pertama adalah yasjudu ala a'dha'ihi sab'ah, sujud di atas tumpuan tujuh anggota sujud yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yarfa'u minha 'azman wahidan, dan tidak boleh baginya untuk mengangkat satu dari tujuh anggota tubuh tersebut, sebagaimana di dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Dan perlu diketahui bahwa al-jabhah itu satu anggota dengan hidung. Hidung masuk pada al-jabhah, satu anggota. Barakallahu fikum. Sehingga ketika sujud tidak boleh dia mengangkat hidungnya sehingga yang menempel ke lantai hanya dahinya saja atau sebaliknya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, dia memposisikan kedua tangannya, barakallahu fikum, kedua telapak tangannya, yang pertama adalah sejajar dengan dahi dan hidung. Sejajar dengan dahi dan hidung, barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari hadith Wa'il bin Hujr, disebutkan falamma sajada wada'a jabhatahu baina kaffaihi, dan ketika beliau sujud, beliau meletakkan barakallahu fikum dahinya antara dua telapak tangannya. Dia meletakkan dahinya di antara kedua telapak tangannya. Ini posisi yang pertama. Atau sejajar dengan kedua bahunya. Sejajar dengan kedua mangkib, dengan kedua bahunya. Sebagaimana di dalam hadis Abi Humaid radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, thumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibayhi. Kemudian beliau sujud dan menempelkan hidung dan dahinya ke lantai. Wa nahha yadayhi an janbayhi, kemudian dia merenggangkan kedua tangannya, merenggangkan kedua tangannya dari sisi sampingnya, maksudnya dibuka sikunya. Wa wada'a kaffayhi hadwa mankibaihi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Kitabus Shalah. Kemudian berikutnya adalah yamuddu asabi'ahuma ilal kiblah mulsiqan ba'duha biba'u. Mulsiqan ba'duha biba'din. Dia meluruskan jari jemarinya ke arah kiblat. Meluruskan jari jemarinya ke arah kiblat. Jari jemari tangannya ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Mulsiqan ba'daha bi ba'd, dan dirapatkan antara jari jemarinya. Barakallahu fikum. Dan dirapatkan antara jari jemarinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Kitabus Shalah dari hadith Abu Humaid, dikatakan Abu Humaid radhiyallahu anhu mengatakan fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabihi al-qiblata wa fi riwayatin fasajada fantasaba ala kaffaihi wa rukbatayhi wa suduri qadamaihi wa huwa sajidun. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya ghairu muftarishin, tidak ditidurkan seperti ini, nah, tidak ditempelkan, ditidurkan. Wala qabidihima, dan juga tidak menggenggam, nah, wastaqbala bi atrafi asabihi al-qiblata, dan mengarahkan ujung jari jemarinya ke arah kiblat. Nah, tidak dia menurunkan sikunya sehingga menempel ke lantai, dan juga dia tidak barakallahu fikum menggenggam jari jemarinya. Wastaqbala bi atrafi asabihi al-qiblata, dan beliau mengarahkan ujung jari jemarinya ke arah kiblat. Nah, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, barakallahu fikum, jari jemarinya kedua telapak tangannya tidak boleh miring. Nah, barakallahu fikum, karena pada posisi sujud sebagaimana yang disebutkan tadi, kita merenggangkan sebagaimana nanti akan kita sebutkan pula. Dan ketika merenggangkan posisi tangan, barakallahu fikum, tidak boleh miring. Naam, miring ke naam, miring ke dalam atau ke luar, tapi lurus menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya, ya'tadilu fi sujud, yakni yaj'aluhu ala tabi'atihi fala yamuddu dhahrahu wa la yaqusuhu kama yaf'aluhu ba'dun nas. Dia betul-betul berada pada posisi sujud. 6. Betul-betul berada pada posisi sujud. Maksudnya bagaimana? Dia tidak terlalu meluruskan punggungnya atau membengkokkan punggungnya. 6. Betul-betul pada posisi sujud. Jadi antara keduanya, tidak terlalu panjang meluruskan, tidak terlalu panjang. 6. Dan juga tidak terlalu membengkokkan punggungnya, tulang punggungnya. Fasujudu laisa fihi maddu dhuhr, bali dhurhu yurfa wa ya'lu hatta yatajafa 'anil fakhidaini. Pada sujud, sujud tidak ada ketentuan padanya dia harus meluruskan, memanjangkan tulang punggungnya sampai posisi sujudnya itu sangat panjang sekali. Walai balil zuhru, akan tetapi bahkan punggung itu diangkat dan ditinggikan, hatta yatajafa anil fakhidaini, sampai posisi punggung tersebut menjauh dari kedua lutut. Jadi barakallahu fikum, tidak terlalu bengkok, nam sehingga posisi perut ini menempel ke paha. Lah, ini juga tidak benar. Jadi antara keduanya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fis sujud. Sehingga Nabi mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, 6, i'tadilu fis sujud. I'tidallah. 6. I'tidal, adillah. Barakallahu fikum. Betul-betullah kalian berada di dalam posisi sujud ketika di dalam sholat, ketika sujud di dalam sholat, tidak terlalu panjang. Nah, barakallahu fikum, karena sebagian orang menganggap bahwa tuma'ninah di dalam sujud yaitu kita memanjangkan punggung, memanjangkan sujud. Nah, la, dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu laisa minas sunnah bal mukhalifus sunnah. Hal ini bukan bagian dari sunnah, bahkan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu, kata beliau, an tarfa' dhahraka wa an tujafihi an fakhidhaika la an tamtadda. Sunnah di dalam sujud adalah engkau mengangkat punggungmu dan menjauhkan posisinya, menjauhkan posisi perut dari kedua paha. La antan tabda, bukan engkau memanjangkannya. Barakallahu fikum. Berikutnya, kaifiyah atau tata cara di dalam sujud, yansibu dhira'aihi wa yarfa'uhuma fala yabsutuhuma 'alal ard wala 'ala rukbatihi. Dia mengangkat siku, kedua sikunya, meluruskan kedua sikunya dan mengangkatnya, dan tidak membentangkannya ke tanah, tidak membentangkannya ke lantai, tidak menidurkannya seperti ini. Bahkan posisi ini merupakan bagian, termasuk di antara posisi binatang yang mana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW melarang kita untuk menyerupai binatang. Dan betapa banyak di dalam Al-Quran celaan yang Allah peruntukkan kepada orang-orang yang pantas untuk mendapatkan celaan, bahwa mereka itu seperti binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kamathaluhu kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang Yahud atau ruhban, ulama-ulama mereka, kamathalil himar, sebagaimana himar, sebagaimana keledai, yahmilu asfara, yang membawa lembaran-lembaran kitab. Akan tetapi apakah dia bisa memahami kitab-kitab tersebut? Apakah dia bisa mempelajari kitab-kitab tersebut dan mengamalkannya? Itulah ibarat ulama ahlul kitab. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan mereka sebagaimana himar yang membawa kitab-kitab. Dalam hal ini, posisi sujud, mengangkat kedua siku dan tidak menidurkannya ke lantai, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, idza sajada ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sajada ahadukum fala yaftarish yadayhi iftirashal kalbi. Apabila salah seorang kalian sujud, maka janganlah dia menidurkan kedua tangannya, iftirashal kalbi, sebagaimana anjing. Barakallahu fikum, sebagaimana anjing. 6. Barakallahu fikum, menidurkan kedua tangannya. 6. Sehingga kita di sini dilarang dalam posisi sujud menyerupai anjing. Berikutnya adalah yujafi aududaihi anjanbaihi illa idha kana fissofi fissolah. Dia merenggangkan kedua tangannya dari samping kiri dan kanannya. Nah, barakallahu fikum. Dia melebarkan kedua tangannya. Barakallahu fikum. Illa idza kana fis safi fis shalah, kecuali kalau dia berada di dalam saf ketika salat berjamaah. Maka jangan dilakukan, karena hal ini akan mengganggu orang yang berada di sebelahnya. Cukup bagi dia mengangkat sikunya, cukup bagi dia mengangkat sikunya dan jangan dilebarkan. Namun apabila posisi dia sebagai imam atau dia salat sendiri, maka disunahkan bagi dia untuk merenggangkan kedua tangannya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Malik bin Buhainah mengatakan, kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila salat merenggangkan antara kedua tangannya sampai-sampai terlihat warna putih dari ketiak beliau. Sampai-sampai terlihat warna putih dari ketiak beliau. Barakallahu fikum. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Maimunah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sya'at bahmatun antamurra baina yadayhi lamarrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat apabila sujud, 6, andai kata seekor anak dari kambing lewat di antara kedua tangannya, maka niscaya bisa lewat di antara kedua tangannya. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa beliau membuka lebar 6 kedua tangannya ketika sujud. Namun seperti yang kita katakan tadi, bahwa 6 posisi seperti ini Naam hanya dilakukan pada sholat sendiri atau posisi dia sebagai imam. Adapun ketika dia berada di dalam shaf ketika sholat berjamaah, maka hendaknya dia tidak melakukannya, karena hal ini akan mengganggu enam orang yang berada di sebelahnya. Nah, karena sebagian orang ada yang tidak peduli, nah, tidak peduli dan tidak melihat keadaan. Ini kan sunnah. Nah, dan tidak peduli dengan orang yang berada di sebelahnya. Maka yang seperti ini tidak sepantasnya. Seorang mukmin haruslah seorang yang hakim, seorang yang bijaksana. Terlebih orang yang terkenal dekat dengan ilmu, berpenampilan sebagaimana penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus menjaga sikap. Terkhusus posisi kita ini adalah di dalam posisi berdakwah, maka jangan sampai orang-orang masyarakat kaum muslimin tidak senang kepada kita dan menolak dakwah kita hanya karena tidak senang atas sikap kita dikarenakan kebodohan mereka. Maka dari itu para ulama mengatakan dan menasehatkan, janganlah kalian menjadi sebab, janganlah kalian menjadikan sebab orang-orang jauh dari ilmu Islam. Janganlah kalian menjadi sebab orang-orang jauh dan menghindar dari al-hidayah, sehingga kalian menjadi sumber atau sebab dari terjadinya sebuah kejelekan. Wal-iyadzu billah. Berikutnya, barakallahu fikum, ketika sujud diupayakan antara 6 7 dari anggota, terutama wajahnya, wajahnya 6 dan hidungnya langsung menempel ke lantai. Nah, langsung menempel ke lantai, kecuali bagian tersebut terpisah dari anggota tubuhnya. Nah, yang dilarang di sini adalah misalnya seseorang menggunakan kopiah terlalu turun, nah, sehingga dahinya tidak menempel ke lantai. Beda kalau seandainya dam barakallahu fikum, seperti kita sujud di masjid ini di atas karpet, maka hal ini tidak mengapa. Karena pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas tikar, salat di atas burdah beliau. Nah, dia membentangkan burdah beliau dan salat di atasnya. Nah, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, akhzahumullah. Nah, bahwa mereka menganggap dan membawa batu tertentu dan dia gunakan sebagai tempat dahinya ketika sholat, ketika sujud. Nah, dan kemana-mana dia bawa dan dia meletakkan pada posisi sujudnya dan dia sujud di atas batu tersebut. Dan dia menganggap bahwa hal ini memiliki keutamaan. Tidak harus wajah kita berlangsung bertemu dengan lantai atau langsung bertemu dengan tanah. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak mengapa. Nah, ada alasnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti', innal ha'il yanqasimu ila qismain. Sesungguhnya pembatas antara dahi dengan lantai itu ada dua ketika sujud. Enam, pemisah antara dahi dengan lantai itu ada dua. An yakuna, yang pertama adalah an yakuna muttasilan bil musalli. Fahadha yukrah an yasjuda alaihi illa min hajatin. Mith as-sawbul malbus. Nam wa mashbahaha. Yang pertama adalah apabila benda tersebut nam merupakan pakaian dari al-musalli, merupakan pakaian dari musallima itu qalansuwa, imamah atau selendang dan yang lainnya, fahadza yukra an yasjuda 'alaiha, maka dimakruhkan untuk sujud di atasnya, kecuali kalau seandainya ada hajah. Misalnya dia sholat di atas kerikil yang panas atau runcing-runcing, nah maka tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau seandainya tidak ada hajah, nah barakallahu fikum, dia menurunkan kolan suahnya atau imamahnya dan sujud di atasnya, maka hal ini dimakruhkan. Barakallahu fikum. Yang kedua, qismun min ghairi a'dha'i sujud lakinnahu ghairu muttasilin bil musalli. Al-qismu tsani an yakuna munfasilan fa hadza la ba'sa bihi wa la karaha. Yang kedua yaitu terpisah dengan musalli, dengan orang yang salat. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak mengapa dan tidak dimakruhkan. Karena Nabi SAW pernah diriwayatkan bahwa Nabi SAW tidur salat di atas tikar dan di atas burdahnya. Barakallahu fikum. Adapun apabila seseorang sujud di atas salah satu dari anggota sujudnya yang lain, seperti dia sujud di atas telapak tangannya. Maka yang seperti ini diharamkan dan sujudnya tidak sah. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena dia mengurangi salah satu dari anggota tubuh sujudnya. Dia sujud, dia meletakkan dahinya di atas telapak tangannya. Barakallahu fikum. Atau dua telapak tangannya dia jadikan menjadi satu. Barakallahu fikum, maka yang seperti ini diharamkan dan tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dan sujudnya tidak sah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ila huna, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini tentang kaifiyah sujud. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.